Tuhan, biarlah firman-Mu membuka hati dan pikiran kami, bahkan membimbing kami untuk mengikuti kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena dalam firman-Mu ada kehidupan. Di dalam firman-Mu kami menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Ada kepuasan-kepuasan yang Kau berikan, sehingga hidup kami tidak diombang-ambingkan karena ada kekosongan dalam jiwa kami. Tuhan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami mau belajar untuk senantiasa mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, siapa ini yang di sini suka ngopi? Pak Madi suka ngopi? Enggak ya, hidup sehat katanya Pak Madi. Siapa nih yang suka ngopi? Mau tanya saja nih. Pak Yosi suka ya? Enggak usah suka, sebutkan mereknya ya Pak. Saya mau tanya nih Pak Yosi ya. Pak Yosi minumnya kopi jenis itu saja atau kadang gonta-ganti? Itu saja. Kenapa Pak Yosi kok pilih merek itu? Enggak usah disebutin namanya ya. Nanti promosi ya, kita enggak dapat. Kenapa? Karena apa Pak? Cocok ya? Enak ya? Nikmat ya? Saya enggak tahu nih. Sama dengan saya enggak, tapi tiap orang pasti punya cara beda untuk menikmati kopi. Pak Irman, ngopi enggak Pak? Ngopi? Jarang ya. Saudara, ada orang yang fanatik ya. Saya kemarin dengar ada rekan yang cerita ya. Oh Pak Andre kalau enggak salah ini ya. Datang enggak ya? Pak Andre itu katanya sejak zaman mama papa ya. Kopinya cuman merek itu ya. Bahkan enggak ada mereknya karena itu diramu sendiri saudara ya. Kok enggak ganti yang lain? Yang lain enggak rasa kopi Pak gitu ya. Saudara, kita cenderung mengulang apa yang kita nikmati, betul ya? Atau bapak ibu yang ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang duduknya di situ terus ya. Kenapa itu ya? Biasanya yang duduk di depan itu terpaksa gitu ya. Habis yang kosong di depan gitu ya. Yang di belakang tuh suka begitu tuh ya. Betul ya? Kenapa kok begitu? Enak Pak. Nyaman gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah ya saudara duduk di situ ya menikmati kopi. Tetapi saya ingin mengajak, mari kita menikmati ibadah. Mari kita menikmati Allah yang sesungguhnya. Menikmati kopi yang sesungguhnya. Saya pernah singgung saudara ya. Kakak ipar saya saudara ya, itu lagi ngobrol-ngobrol terus dia ngomong gini nyeletup, "Cici, kamu ini ya, ini pertemuan keluarga yang cukup akrab, kalau buat kopi hari ini dengan besok beda rasanya ya, tergantung moodnya gitu ya." Dia nggak tahu mestinya beli kopi saset aja ya, sama terus gitu ya. Kadang manis, kadang enggak, gitu ya. Terus selalu dia tidak pernah bisa membuat kopi yang sama. Terus waktu kakak ipar ngomong gitu, saya renung-renungkan. Kemudian muncul dalam pikiran saya, ingin menikmati kopi yang hanya satu jenis, ya itu nikmat, saudara ya. Atau bisa menikmati semua kopi dengan kenikmatan yang luar biasa. Ini menjadi pemikiran, saudara ya. kita boleh menikmati satu jenis kopi. Tapi kita harus mengakui ada orang lain yang menikmati kopi jenis yang lain. Nah, saya mencoba mengembangkan, saudara ya, saya sendiri ya, menikmati semua kopi. Dan memang betul, tiap kopi punya taste yang berbeda, punya kenikmatan yang berbeda. Atau paling gampang begini, mangga. Nah, mangga saudara ya, saya sering makan mangga yang di jalan itu ya, apa mangga mana lagi ya, harum manis. Lama-lama makan-makan itu, makan Indramayu enak juga loh ya. Dulu pernah makan karena sering makan aroma manis, Indramayu rasanya gak enak. Tetapi begitu terlalu sering makan aroma manis, saudara ya, makan Indramayu kenikmatannya beda, saudara ya. Yang terakhir kemarin beli rujak ada mangga kueni, saudara ya. Rasanya gak enak dulu ya. Tapi sekarang saya bisa menikmati, tiap mangga punya kenikmatan tersendiri. Betul, saudara ya. Nah, ini cerita lain lagi. Waktu ngobrol dengan sekumpulan ini pria jomblo, saudara ya. Ada orang yang ngomong, wah itu tuh si cewek itu cantik banget gitu ya. Yang satunya ngomong, kamu nih seleranya murahan, ini lebih cantik. Tapi ada seorang teman ngomong gini loh. Kalian mesti tahu Tuhan memberikan kecantikan tiap orang berbeda. Saya itu waktu mendengar kalimat itu, saya coba pikirkan. Terus mulai saya berpikir, coba dia ngomong namanya Moses David Livingstone. Ini teman saya ini ya. Dia ngomong gini, sekarang dia mengembalakan di GKMI Kudus. Coba kamu perhatikan, bahkan yang menurutmu wanita itu jelek, kamu perhatikan, kamu akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kecantikan dalam dirinya. Saya lihat-lihat, ternyata tiap wanita pun punya kecantikan yang beda, yang luar biasa. Kalau kecantikan itu sama, bayangkan saudara ya, satu orang dibuat rebutan banyak orang ya. Tapi kenyataannya, coba ini contoh di depan nih. Bu Frida ini pasti menurut Pak Madi paling cantik, betul ya. Tapi kalau tanya Pak Yosi, nanti dulu istri saya lebih cantik. Pak Thomas gak mau kalah, dua-duanya cantik istri saya, betul gak? Saudara, kita harus sadar, ada kenikmatan, ada keluar biasaan yang Tuhan berikan dan mari kita nikmati, saudara. Dan mari kita memahami ternyata dalam kenikmatan, keindahan, saudara ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yaitu kenikmatan ketika kita mengenal siapa Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau saya tanya, apa sih dalam kehidupan kita yang kita cari? Bukankah kenyamanan? Ya, kepuasan hidup. Atau bahasa yang lebih general, kebahagiaan. Betul enggak? Nah, saudara, dalam pikiran kita kemudian muncul begini. Lalu apakah kenikmatan yang membuat saudara dan saya bahagia itu bertentangan dengan pikul salib, dengan menyangkal diri? Saudara-saudara, dalam buku kita kemudian diberikan penegasan-penegasan, diberikan ternyata saudara ya, tidak semua pikul salib, tidak semua sangkal diri itu berarti kemudian kita menderita. Tidak. Contoh paling sederhana, saudara ya. Waktu saudara masih punya uang pas-pasan, punya makanan pas-pasan. Kemudian saudara melihat teman saudara kelaparan. Terus saudara berikan itu. Kan itu namanya sangkal diri. Betul enggak? Itu namanya pikul salib kan gitu ya. Waktu saudara bisa memberi terus melihat teman saudara makan dengan puas, ada kebahagiaan enggak? Ada kebahagiaan. Contoh yang lain, Bapak Ibu yang punya anak, ketika saudara nahan lapar, saudara punya makanan, ya, katakan dari kantor ada bagi-bagi makanan, terus kita ingat, ini makanan, ini anak saya senang sekali. Bapak Ibu kalau bijaksana, ya, bukan yang serakah nih, saudara makan atau saudara bawa pulang? Terus beri anak. Begitu anak itu makan, kita mungkin cuma lihat aja, kita ikut senang. Betul. Ini kenikmatan yang berbeda. Saudara, tidak semua pikul salib, sangkal diri, berarti bertentangan dengan kenikmatan. Karena itu, saudara, pandangan dunia, ajaran dunia yang kemudian menganggap kekayaan, menganggap segala-galanya itu hanya diukur dari materi, ingat, saudara. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 17, di sini dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Biasanya nih ya, kalau Alkitab ngomong begini terus ngomong dalam hati, saudara, saya kan bukan orang kaya gitu ya. Jadi ini bukan buat saya gitu. Nah. Ini saya masih mobilnya cuma satu, kan itu mobilnya ada yang dua gitu ya. Saya bukan orang kaya. Tapi kalau di kondangan, di pameran, saudara yang mobilnya nyewa pun, bangga gitu ya, pakai bajunya masih, kreditnya belum lunas gitu, ngerasa dirinya kaya, saudara ya. Saudara, saya tidak ingin membahas itu, tapi saya ingin katakan Alkitab berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya ulangi kalimat terakhir ya, ini enak sekali saudara ya. Jangan berharap kepada kekayaan. Kemudian kalimat berikutnya, melainkan berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita, kepada saudara dan saya, segala sesuatu untuk dinikmati. Amin, saudara. Karena itu berharap pada uang, pada kekuasaan, atau pada Allah. Kekayaan saudara belum tentu bisa membuat saudara bahagia. Bisa-bisa saudara jadi orang tambah khawatir. Ya, ini uang saya, ini mobil saya, baru beli, kreditan belum lunas, sudah diambil orang, mati deh gua. Ribut lagi, diserempet orang gitu ya saudara ya. Kekayaan kita, kepandaian kita bisa saja membuat kita sombong saudara. Tetapi berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya. Permisi tanya, ada yang lebih kaya dari Tuhan? Ada yang lebih kaya dari Tuhan? Amin saudara ya. Tuhan yang lebih kaya, yang kita berharap kepadanya, kemudian dikatakan memberikan kepada saudara dan saya segala sesuatu untuk dinikmati supaya kita bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang sulit ya memahami kok bisa ya. Ada orang-orang itu yang saya jumpai itu luar biasa saudara ya. Orang yang pas-pasan hidupnya, sederhana gitu ya. Tapi dia itu suka memberi saudara. Suka menolong orang lain. Kadang-kadang kita berpikir kok bisa ya. Kok bisa ya dia suka memberi. Padahal hidupnya itu pas-pasan. Kadang dia nabung. Itu kalau saudara lihat Kick Andy deh, ada beberapa tokoh itu. Dia nabung untuk nolong orang lain. Di WA saudara atau BB saudara ada orang China yang dia jadi tukang becak. Uangnya untuk apa? Panti asuhan. Tapi kalau kita ingat Alkitab, pasti dia mendapatkan kebahagiaan yang lain. Betul enggak? Pertanyaannya, saudara pengin dapat kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu yang tidak bisa dicuri orang. Kekayaan-kekayaan seperti itu tidak ada yang bisa menghalangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita mulai berpikir. Apa yang harus saya cari dalam hidup ini? Kenikmatan, oke, kebahagiaan sama seperti saya juga cari itu, ya. Saya juga mencari itu. Tapi kita harus pahami kekayaan, apakah itu menjadi kenikmatan kita? Saudara, Tuhan memberikan alam ini untuk kita nikmati. Ya. Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi, manusia pada waktu terakhir, Tuhan menciptakan segala sesuatu indah. Untuk apa? Dinikmati manusia. Tetapi masalahnya muncul ketika ada dosa. Maka penyangkalan diri pun itu bisa menjadi dosa. Maka kenikmatan pun itu bisa menjadi dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan ciptaannya, alam, kepandaian untuk kita bisa bersama-sama menikmatinya, saudara ya. Saya tidak usah panjang lebar ya, saudara. Kalau liburan pasti pengen jalan-jalan ya, menikmati alam ya. Saudara pengen kadang-kadang melihat hal-hal yang luar biasa karena ciptaan manusia ya. Sekarang ini sudah dirancang jalan-jalan bukan hanya di dunia. Di mana? Di luar angkasa. Saudara, ini masih dalam wacana. Saudara, yang masih dalam wacana yang daftar. Sudah ada daftar tunggunya. Biayanya berapa? Gak usah dibayangkan, saudara ya. Saya yang jelas gak bisa, saudara ya. Mau jual apalah gak bisa, saudara. Itu biayanya sangat mahal. Lalu pertanyaannya, kok ada orang yang seperti itu? Dia rela apa saja untuk itu. Karena dia mencari kenikmatan. Tapi menjadi pertanyaan, kenikmatan yang seperti itu, kenikmatan yang karena satu keinginan kepuasan diri, bisakah itu dipuaskan? Kalau nanti sudah sampai ke bulan, sudah jalan-jalan, pengen lagi enggak? Pengen lagi. Kayak kemarin yang diungkapkan Loso Beni, ya, Ben ya, penginjil Beni ya. Punya motor, pengen mobil. Mobil, pengen yang gede. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kenikmatan seperti itu, justru akhirnya membuat saudara dan saya menjadi jerat. Makanya Alkitab berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati alam sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Tetapi kalau itu hanya untuk kepuasan saudara, saya jamin saudara keliling dunia pun tetap tidak puas. Tapi ada orang-orang yang selama hidupnya gak keliling dunia, cuman di kotanya itu. Tapi hidupnya itu puas. Cuman jadi petani, tiap pagi ke sawah, lihat gunung, dia seneng sambil minum kopi, bersyukur, puji Tuhan. Hidupnya puas. Hidupnya bahagia. Sampai-sampai ada satu cerita dari Anthony De Mello dalam bukunya, ya, ketika seorang nelayan yang dia habis mancing, dapat ikannya itu cuma paling 10-20 biji gitu ya. Dia sebelum pulang, dia bersandar di pohon kelapa, dia ambil kelapa sambil pelan-pelan membuka dengan pisau, ya, habis melaut, kemudian dia bermain air sedikit, kemudian dia buka, terus dia minum kelapa, ya, ikannya dia panggang, terus dia makan. Dia santai-santai, makannya pelan-pelan lagi ya. Enggak kayak orang sekarang nih kalau makan dikejar-kejar, makan sampai di jalan ya. Enggak ada tempat makannya, jadi di jalan, di mobil ya. Aduh, kasihan bener orang sekarang nih, saudara ya. Saudara, kata Anthony De Mello, itu orang bersandar di pohon kelapa sambil menikmati habis panjat kelapa sendiri, bakar ikan yang dia pancing, nanti sisanya dibawa pulang, dia nikmatin dulu. Ada orang yang pakai jas, ada orang yang keren dengan tasnya yang sibuk, ada pengawalnya, jalan lihat itu, saudara ya. Dia lagi jalan-jalan juga, orang kaya itu. Terus dia berkata gini, ngapain kamu dalam hatinya gini, malas banget kamu. Ngapain kamu? Oh, lagi menikmati air kelapa. Sama tadi saya habis mancing. Ah, kamu nih, kok dalam hatinya dia bodoh amat sih? Kamu ini kok gak mau kerja lebih keras lagi? Coba cari, jangan hanya pancing, cari itu apa namanya? Jala. Nanti kan kamu dapat lebih banyak. Terus buat apa, Pak? Lah kalau kamu bisa buat jala yang besar kan kamu bisa beli perahu. Oh, iya. Lah terus buat apa perahu? Nah, kamu nih kok bodoh amat. Kalau kamu buat perahu, ikanmu lebih banyak, kamu bisa beli apa saja, beli rumah. Lalu buat apa kalau punya rumah? Lah, kamu bisa beli speedboat, bisa jalan-jalan. Untuk kamu bisa semakin kaya. Terus buat apa, Pak? Ya supaya kamu menikmati hidup. Lalu orang itu ngomong gini, lah kamu Bapak lihat saya lagi ngapain? Kan saya lagi menikmati hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang hebat, saudara? Jadi kepuasan itu di mana? Kenikmatan itu di mana? Bahkan orang yang dulu ngejar wanita, istrinya cantik, begitu dinikahi 1-2 tahun ngerasa enggak cantik, cari lagi. Bukan masalahnya istrinya cantik enggak, bukan masalah istrinya berubah apa enggak. Dia mencari pasangan karena ingin memuaskan dirinya, enggak bisa. Enggak bisa. Kasih 10, 100 ribu wanita juga enggak bisa. Tapi lain halnya dengan mungkin baru menikah pasangannya cacat, tapi dia begitu sayang. Dalam kesulitannya, dia tetap bisa menjalin relasi. Bukankah itu menjadi hal yang sangat indah, saudara? Tuhan memberikan saudara alam ini untuk dinikmati. Tuhan memberikan kepandaian ciptaannya, alat-alat yang hari ini ada. Handphone di tangan saudara, motor di depan, mobil, rumah, AC. Ini untuk saudara nikmati. Tetapi kalau itu semua kemudian hanya untuk memuaskan keinginan saudara, maka yang terjadi ketika saudara puas dalam sesaat, misalnya mau beli mobil, aduh saya pengen dari dulu kerja keras terus beli mobil. Tapi itu bukan karena kebutuhan, karena keinginan, karena keangkuhan. Waktu beli mobil 1-2 bulan senang, betul? Begitu kegores, begitu ada masalah, terus jadi ribut. Ini yang kita harus cermati, bahwa apa yang Tuhan sediakan itu untuk kita nikmati, kita syukuri. Nah, saudara, kenikmatan bagi ciptaan Allah ini ada macam-macam. Alam, budaya manusia, kreasi manusia, teknologi, kecanggihan. Ya, kita kadang-kadang melihat tradisi-tradisi juga luar biasa. Makanan itu, saudara ya, kalau kita nikmati gak habis-habisnya. Ya, dulu rasanya tahun 80-90-an rasanya kita enggak ada istilah wisata kuliner gitu ya. Betul ya Bapak Ibu? Ada Pak Madi? Ada? Enggak ada ya. Tapi sekarang wisata kuliner. Pertanyaannya gini, emang lidah kita bisa dipuaskan? Makanya kalau makan berdoa dulu, saudara ya. Saya kadang-kadang, saudara ya, di keluarga saya melihat anak saya sudah overweight, saudara ya. Jadi tiap pagi dikasih gizi, dikasih makanan, saya mulai sama istri mulai gini, udahlah anak-anak jangan dikasih makan yang terus lemak, yang gizinya banyak, saya ngomong gitu. Udah gak usah kasih makan aja, kasih pisang satu aja. Emang monyet gitu ya saudara ya. Saudara, cukup, gizinya cukup, enggak nanti sakit. Saya langsung ngomong, tanya Pak Yohanes aja sana, mana masak makan buah pagi-pagi sakit perut. Nah itu mah. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang saya ngomong gitu ya. Kadang-kadang yang membuat saya marah gini, kadang anak itu kondisi tertentu makanannya sisa, saudara ya. Kadang kayak kemarin saja itu sisa separuh makanannya. Saya ngerjakan ini itu siang, ini makanan anak ya, udah agak keras. Udah saya sih kasih sayur, terus saya makan, saudara ya. Saya kalau habis gitu tuh saya omelin istri. Ini loh makannya sisa terus, anak dikasih makan berlebihan. nanti ujung-ujungnya saya yang makan terus jadi tambah gemuk, saya ngomong gitu. Jangan banyak-banyak, saya ngomong gitu, saudara ya. Tapi yang ingin saya tekankan ya, ketika saya menikmati itu makanan sisa, saya tetap bisa nikmatin. Kalau gak percaya itu ada mbak saya itu tanya ya, betul ya kemarin saya makan sisa itu ya, sudah agak siang loh. Masalahnya kita bisa marah loh, ini gimana sih makanan disisain? Enggak, saya berdoa dulu Tuhan terima kasih. Saya yakin makanan sisa ini pun kering sedikit pasti bisa menjadi kesehatan bagi saya. Saudara, saya nikmatin itu. Makanya pernah saya ceritakan sampai ngomong gini, oh kalau mama saya, oh kalau si Anto itu makanannya suka nasi kering. Saya dalam hati, enggak lah nasi kering enggak enak ya. Tapi karena saya kadang-kadang kasihan sama mama. Mama kadang-kadang makan terakhir, kemudian kalau zaman dulu kan pakai bakul. Lalu kan kalau ngambil itu pada yang di dalam gitu, yang di luar udah gak mau karena kering gitu ya. Mama itu makannya terakhir, selalu makan yang kering. Nah sebelum mama makan, saya yang atas saya ambil. Saya makan dulu. Saya sayang sekali sama mama saya. Makanya semalam saya mimpi lagi. Saya mimpi lagi itu begini, saudara ya. Saya baru pindah rumah, terus saya pengen ngajak papa mama saya ke rumah. Dalam mimpi itu saya mau jemput dia. Terus saya buka mata, papa mama saya sudah 4-5 tahun gak ada, saudara ya. Saya kangen sekali sama papa mama ya. Saudara, makanan, kepuasan hidup, relasi dengan orang lain, menjadi kita hidup dengan puas. Saudara, kita bisa punya anak, kita bisa punya sahabat, kita punya pasangan yang bisa menimbulkan kepuasan, kenikmatan hidup. Saya harus ngaku dosa nih saat ini, saudara ya. Kemarin saya jalan-jalan sama Pak Idris ya, bukan jalan-jalan, ada Paskah, kemudian saya datang, saya kesel sama Pak Idris gara-gara suruh masang spion itu yang otomatis dia keliru-keliru gitu ya. Kamu gimana sih Idris kok cuman setting spion otomatis aja gak bisa. Tapi setelah saya marah saya ingat, besok perjamuan kudus. Terus mulai saat itu saya merenung, kok saya gampang marah ya. Gara-garanya pagi itu Pak Idris dia parkir di tengah jalan, ada mobil mau lewat, dia terlalu lama. Saya ngomong, ayo cepet-cepet, itu tetangga mau lewat. Dia agak mungkin gak biasa begitu ya, sama mobil baru jadi agak bingung, jadi dia pelan-pelan gitu ya. Tapi yang saya membuat saya sedih karena saya ternyata emosional. Dari siang itu sampai malam, kok saya emosional ya? Kok saya mudah tersinggung? Saya bergumul untuk hal ini. Dan ketika saya bisa marahin orang, kenikmatan hidup saya berkurang enggak? Saya jadi enggak nyaman. Kemudian saya duduk di lantai atas, saya tunduk kepala, saya ngomong, Tuhan, berkat yang kau berikan bisa membuat saya kesal, jengkel. Teman, sahabat bisa membuat, pelayan bisa membuat saya jengkel. Lalu kehidupan ini terasa berat. Nah di saat seperti itu saya merenung. Itu sore hari. Malam harinya saya merenung lagi. Karena ini persiapannya kan menikmati Tuhan, saudara ya. Saya bersekutu dengan Tuhan, saya ngomong, Tuhan, saya ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saudara, hati saya senang sekali meneteskan air mata karena bisa bersekutu dekat. Malam itu saya tahu para gembala hari ini mau perjamuan kudus. Kita punya grup gembala, saya kirim. Selamat malam rekan-rekan gembala, selamat persiapan. Mari kita nikmati firman Tuhan. Saya kirim broadcast itu. Ini pertama kali saya kirim broadcast. Saya gak pernah kirim broadcast. Saya gak pernah kirim-kirim. Jarang sekali, saudara ya. Kali itu saya kirim. Langsung seorang rekan pendeta dari Makassar ngomong, tumben nih Pak Bagio, kasih BB. Kasih sekali menyegarkan hati. Saya ngomong, Tuhan, karena Engkau memuaskan hati saya. Saya ingin teman-teman yang sekarang persiapan, mereka gak stres. Saya doakan mereka. Ada satu gembala rekan di Palembang yang besok akan pasang kateter, pasang ring, saudara ya. Saya tanya dia gimana kabarnya, saya doakan malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati Tuhan itu luar biasa. Jangan hanya menikmati materi, ya, alam. Boleh, itu boleh saudara ya. Tapi ada lagi, menikmati persahabatan. Punya sahabat kan seneng. Menikmati anak, pasangan kita saudara ya. Saya masih belajar untuk membangun satu relasi dengan pasangan saudara ya. Kalau anak gak tahu ini rasanya tetap senangnya luar biasa saudara ya. Tapi kadang-kadang dengan istri karena punya ide berbeda, kadang benturan-benturan. Saya kadang-kadang berdoa, kadang-kadang Tuhan kenapa ini? Saya yakin pasti istri saya baik, tujuannya baik. Bagaimana saya bisa berrelasi dengan dia jauh lebih saya menikmati lagi. Gak ada yang salah saudara ya dalam case ini. Cuman bagaimana kita bisa dipuaskan dengan maksimal. Di tengah-tengah pikiran itu kemudian saya ngomong, Tuhan saya ingin bersekutu dengan Engkau. Saya ingin menikmati persekutuan dengan Engkau. Karena kenikmatan yang tertinggi adalah ketika saudara dan saya berelasi dengan Tuhan. Betul gak penginjil Benny? Kalau kamu anggukkan kepala, kamu maju ke depan, kamu cerita sedikit. Gimana kamu senang menikmati Tuhan. Kalau gak bisa dengan kata-kata, usahakan bagaimana caranya. Gimana kamu bisa senang. Silakan kesini berbagi dengan rekan jemaat yang lain ya. Saudara, saya melihat penginjil Benny, saya ingat ketika saya dulu seringkali kadang puasa doa, ya bukan puasa doa nih, berpuasa berdoa gitu ya. Itu ada kekuatan tersendiri. Nah, Ben, penginjil Benny, ketika berdoa, ketika bersekutu dengan Tuhan, gimana kebahagiaan, kenikmatanmu sehingga jemaat bisa ngerti kamu? Iya, Bapak Ibu sekalian, kenikmatan saya simple sih sebenarnya begitu ya. Ketika saya bisa tenang dari segala rutinitas aktivitas hidup yang sibuk begitu ya, maksudnya yang seperti kita hidup di zaman sekarang, kadang-kadang kita merasa dikejar-kejar, target setoran lah begitu ya, target pekerjaan lah yang harus dipenuhi begitu ya. Tetapi di sisi yang lain, ketika saya duduk diam, enggak lama sih biasanya Bapak Ibu sekalian, paling 20 menit, 25 menit, kadang pakai instrumen sedikit begitu ya untuk membantu membangun suasana begitu ya. Iya, dan bersyukur begitu ya, kamar saya ini paling belakang begitu. Enggak terlalu ramai Bapak Ibu sekalian. Jadi suasana-suasana hening, suasana-suasana tenang itu di situ saya banyak bisa dengar Tuhan ngomong begitu ya. Bisa banyak dengar seperti berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, dan di situ kadang-kadang saya nggak berdoa Bapak Ibu sekalian, cuman diem aja begitu ya, dan itu menikmati di situ. Nah, itu diceritakan nikmatnya gimana? Nikmatnya ya Bapak Ibu sekalian. Iya, nikmatnya bukan saya, prosesnya, nikmatnya gimana? Ben? Saya ingin kasih tahu begitu, kalau kita beli sesuatu itu nikmat Bapak Ibu sekalian, tetapi nikmatnya itu jauh lebih menenangkan hati sih sebenarnya begitu ya, jauh lebih membuat kita damai sejahtera, dan itu membuat kita kuat untuk menjalani step hidup yang selanjutnya. Itu pengen kamu menikmati terus gitu ya, doa gitu ya. Iya. Saudara, ini yang satu-satunya di dunia boleh saudara kecanduan, yaitu bersekutu berdoa dengan Tuhan. Kenapa penginjil Benny dalam khotbahnya dia ngomong, saya membatasi beli pakaian, bukan karena dia tidak punya uang, bukan karena dia tidak pengin, karena ketika berdoa lebih nikmat. Ya, kalau bisa nolong papa mama lebih nikmat. Lebih nikmat. Saudara, mari kita cari itu. Saudara beribadah udah puluhan tahun. Kalau saudara tidak mencapai itu, saudara pulang akan cari kepuasan yang lain. Lalu bagikan kenikmatan itu. Bisa gambarkan cara-cara ini kenikmatannya itu seperti apa? Iya. Perasaan, pakai bahasa perasaan, jangan bahasa pikiran. Iya. Bahasa perasaan. Kamu kalau pacaran pasti bahasanya perasaan. Iya, Bapak Ibu sekalian, perasaannya yang jelas pertama tenang. Karena dari segala kehidupan yang kita lewati, dari sepanjang hari yang kita lewati, itu juga momen di mana saya bisa bersyukur. Saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian kalau saya punya kebiasaan sebelum tidur begitu ya. Saya biasanya mengingat minimal 3 hal yang bisa saya syukuri hari itu begitu. Nah, itu saya pakai momen di waktu tenang itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tenang, perasaan yang ada pertama jelas saya damai sejahtera. Karena saya tahu saya hidup enggak sendirian. Artinya meskipun Tuhan itu enggak kelihatan, tapi saya merasakan ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Saya ingat kisah Elia waktu dia mau mati begitu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan enggak teriak-teriak dalam gempa, dalam api, tapi dari angin yang sepoi-sepoi basah itu, yang pelan itu, Elia merasakan ada hadirat Tuhan. Bahkan dalam pergumulan yang sangat sulit sekalipun, ada ketenangan, bahkan ada semangat, ada kekuatan untuk kita bisa melewati hari itu dan bersyukur. Kita siap untuk hari besok kita melewati lagi. Tenang, damai sejahtera yang jauh lebih permanen dibandingkan yang tadi saya bandingkan. Kalau kita beli sesuatu kita senang, Bapak Ibu sekalian, tapi kesenangannya itu jauh lebih permanen. Sekarang kita tantang dia ya. Tuhan. Kalau disuruh milih Tuhan apa milih pacar kamu nih? Berat ya, Ben. Tapi kalau Tuhan meminta kamu untuk tidak menikah, tapi kamu bisa menikmati Tuhan. Iya, lebih memilih itu. Saudara, saya pernah ngalamin harus putus walaupun sudah hampir tunangan karena demi kalau saya nanti nikah dengan dia tidak maksimal pelayanan. Tapi Tuhan berikan, Tuhan tidak paksa Beni, tidak. Tapi Tuhan memberikan yang lebih ternyata. Luar biasa, saudara ya. Tuhan tidak pernah berutang. Terima kasih, Ngeje Beni ya. Saya bukan ngomong kamu suruh putus loh, enggak loh ya. Ntar diisiukan mau suruh putus, aduh saya dimarahin Pak Abil nanti. Saudara ingin menikmati itu tentunya ya. Mari kita 1-2 menit berdiam diri. Kita syukurin. Ada suara kah? Ada kesejukan angin? Katakan dalam hati, Tuhan masuklah dalam hatiku. 1-2 menit kita berdiam diri. Tuhan masuklah dalam hatiku. Izinkan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara bisa tarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan perlahan sambil menikmati, katakan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, karena nama-Mu agung dan mulia. Kami memohon, biarlah kami boleh merasakan ketenangan, damai sejahtera, kepuasan yang dari Tuhan saja, bukan dari dunia ini. Ketika kami menikmati makanan, biarlah ada rasa syukur yang terdalam. Ketika kami mempunyai sahabat, biarlah kami ingat Engkaulah sahabat kami yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau memberikan kepuasan itu, kenikmatan itu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.